Yang terakhir, ini sebelum kita dialog, ini yang paling akhir, posisikan kita ada di mana. Posisikan kita ada di mana. Apa maksudnya? Orang yang menuntut ilmu dibagi dua. Ada kelas mujtahid, yang kedua ada kelas awam. Ingat ya, kelas mujtahid. Ada kelas mujtahid, yang kedua ada kelas awam. Kelas mujtahid ini adalah orang-orang yang menuntut ilmu yang kemudian hari akan menjadi pengajar. Ini belajar misalnya ke kampus tertentu, ingin jadi ahli hadis masuk ke kuliah tadi ya. Ingin tahu di masalah Quran masuk ke kuliah ulumul Quran. Jadi kalau kelasnya kelas mujtahid, pilih ilmu-ilmu tertentu yang membekali dirinya bisa mengajar. Yang kedua kelas awam. Awam itu hanya sebatas tahu ilmu untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Tidak ada tujuan untuk mengajar lagi. Yang penting saya datang ke tempat ta'lim untuk belajar sholat, belajar tentang zakat. Tidak ada keinginan untuk mengajar lagi. Ini disebut dengan kelas awam. Ada konsekuensinya. Hati-hati ya. Ini ada bahaya nanti prakteknya dalam ibadah. Di Timur Tengah biasanya kelas ini dibagi langsung dengan pembagian gurunya. Kalau kelas mujtahid itu diajarkan oleh guru-guru khusus dan tidak langsung mengajarkan materi. Contoh, kita belajar fikih misalnya tafsir, kita tidak langsung diajarkan fikih dan tafsir. Diajarkan dulu ilmu alatnya, ilmu wasilahnya. Diajarkan bahasa Arabnya, diajarkan teori-teori bahasanya. Kenapa? Karena kalau nanti berdialog, bisa diberikan rujukan, dia sudah bisa baca. Dia sudah tahu rujukan. Tapi kalau untuk kelas awam di Timur Tengah, termasuk di Malaysia sudah diperhatikan. Kelas awam ini harus memilih guru yang khusus, yang telah diseleksi oleh pemerintah dan memang punya spesialisasi di bidangnya. Dan bahasa guru ini langsung fatwa sifatnya. Ini mufti yang langsung aja. Contoh, setiap masjid di Timur Tengah itu kita sudah ada gurunya. Dan gurunya punya ijazah, punya sertifikat. Apa yang disampaikan oleh guru ini itu sifatnya fatwa, tidak bisa dibantah. Jangan diperdebatkan lagi. Orang-orang kelas awam itu tidak akan lari ke sini, tapi akan lari mencari ke guru yang ini. Jadi ketika menyampaikan APJ itu sudah jelas. Orang ingin belajar sholat, datang ke masjid, tulis. Dia tidak akan membantah lagi. Karena memang awam, tidak tahu. Sekalipun diberi rujukan, belum tentu bisa baca. Di kita ada masalah besar. Di kita ada masalah besar. Kelas awam ini mendapatkan guru-guru yang memang tidak terseleksi. Baru tiba, bisa baca Quran, sudah masuk dengannya ustaz. Di TV ustaz diundang mengajarkan buku, salah yang disampaikan. Sedangkan masyarakat membutuhkan buku yang pasti, ini masalah besar. Sehingga ada timbul masalah ketika ini salah. Orang yang belajar memilih baca sendiri. Dibacalah kitab kita terjemah yang mungkin berbeda dengan kitab aslinya. Mungkin saja sudah berubah. Dibaca dari kitab terjemah, jadilah orang ini lebih pintar daripada ustaznya. Begitu bertemu dengan ustaz aslinya dibantah, ini salah. Terjadi dialog, coba lihat kitab aslinya, tidak bisa baca. Tanya, Pak, terjemahannya ada enggak? Ini masalah besar di sini. Kenapa asalnya dari sini? Itu pernah kejadian dengan saya. Pernah satu kali mengajar tentang sholat. Kemudian bertanya, Pak, menurut saya ini di kitab ini, itu kan harusnya cuma begini saja. Saya sampaikan atau tidak demikian. Coba lihat di bukunya. Sekian-sekian diterapkan tidak puas. Dirujuk ternyata menunjukkan terjemahan. Setelah dilihat di kitab aslinya, ternyata jelas sekali ada 12 pilihan, bukan hanya satu. Saya bawa kitabnya, saya periksa terjemahannya. Ternyata banyak terjemahan yang beredar di kita sudah banyak penyimpangan. Beberapa buku sudah menyimpang. Saya kira saya cukupkan dulu untuk kajian kita. Ini masih agak panjang sebetulnya, tapi kita berikan dulu kesempatan untuk dialog. Nanti ada kiat menuntut ilmu dan kiat menjaga hafalan yang ada. Saya tutup dulu sejenak, silakan bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya atau memperdalam topik kita, saya perkenankan. Langsung saja, Pak. Langsung saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitabnya, Bapak kalau mau beli kitabnya, itu judulnya Irsyadus Sari. Irsyad itu petunjuk, sari bagi yang berjalan dalam kegelapan. Jadi orang yang berjalan di malam hari disebut sari. Subhanalladzi asra bi'abdihi, memperjalankan di malam hari. Ini biasanya kata metafor dalam bahasa Arab. Orang-orang yang ingin kebingungan dalam menempuh aktivitas hidupnya, ini ada petunjuk, namanya Irsyadus Sari. Ada terjemahnya, yalhamukallah. Kitabnya berjumlah 19 kitab, langsung di sini. Semuanya ada di situ, pendek-pendek ya. Cetakannya cetakan pertama, terbitan dari Jombang, tahun 1413 Hijriah. Di dalam kitab itu diantaranya disebutkan bahwa beliau berpandangan tentang teologi, tentang tauhid. Tidak boleh umat Islam itu menduakan Allah dalam setiap aktivitasnya. Kemudian mengomentari beberapa aliran-aliran yang sesat, diantaranya adalah Syiah, kemudian Ahmadiyah, kemudian juga diteruskan dengan mengomentari tentang tasyabbuh umat Islam dalam bertoleransi berlebihan terhadap umat agama lain. Itu sudah ada di situ. Nah, permasalahannya adalah sisi keilmuan seseorang itu tidak diukur dengan penisbatan kepada gurunya. Iman dan kebaikan itu tidak bisa ditularkan. Ingat, ilmu bisa menular, tapi iman dan kebaikan itu tidak bisa menular. Penting Pak ya, Ibu ya. Ilmu bisa ditularkan, tapi iman dan kebaikan tidak bisa ditularkan. Jadi kalau ada orang yang pintar dulu, seperti Kyai Haji Ahmad Dahlan, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, itu bisa kita seperti itu. Kepintaran itu bisa kita raih. Tapi iman itu tidak bisa ditularkan dan kebaikan. Banyak sekarang orang-orang berilmu yang tidak pintar, sekaligus juga tidak beriman dalam tanda petik, dan tidak baik, karena memang terjadi kesalahan dalam dua halnya. Satu, niat menuntut ilmunya. Yang kedua, proses saat dia menuntut ilmu. Ini banyak faktornya. Contoh ya, ada orang saat menuntut ilmu dia serius, niatnya bagus. Saat sedang proses berubah niatnya karena masalah-masalah tertentu. Misal, menemukan kematangan hidup, maaf ya, kepada putra-putrinya, terutama putranya yang akan dikirim ke Timur Tengah, misal sekolah di Madinah. Niatnya sudah bagus dari rumahnya, ayah ibunya terus berdoa. Tapi begitu sampai di sana, senang jadi pembimbing orang haji, dapat masukan dari umrah, lupa dengan ibadah yang tertuang dalam mencari ilmunya. Di Mesir lebih banyak lagi ini. Itulah sebabnya kenapa orang kuliah di Al-Azhar itu ada yang 7 tahun, 9 tahun. Saya atas undangan Syekh Azhar dulu, Tempawi Jauhari, 2006 berkunjung ke sana. Sampai di sana disambut oleh seorang siswa dari Banten, Pak. Karena tahu saya datang dari Banten, itu langsung di Masjid Al-Azhar. "Syekh, selamat datang," katanya. "Di tempat kami, saya baru 3 bulan di sini, saya dari Banten." "Masya Allah," saya bilang. "Silahkan kalau senggang mampir ke tempat saya." Saya senang. Dikira saya ini orang Banten, ingin belajar. Tiba-tiba ujungnya ada menu baru, bebek panggang. 3 bulan di Kairo sudah bisa buka rumah makan. Pertengahan dia. Karena di Kairo itu, di Al-Azhar, itu kurikulumnya tidak ketat, walaupun ulamanya banyak. Jadi kalau gagal di universitas misalnya, satu jurusan, pindah jurusan lain. Di satu universitas yang sama. Gagal di fakultas itu, pindah fakultas lain. Gagal di universitas itu, bisa pindah ke universitas yang lainnya. Makanya agak lama. Kalau di Libya tidak bisa begitu. Pas itu pasti 4 tahun. Gagal ujian pertama, diberi kesempatan ujian kedua. Gagal ujian kedua, langsung pulang. Nyontek saat ujian, hari itu tercatat, dipanggil dia. Tidak ngaku, diberikan buktinya. Kalau sudah ketahuan, saat itu juga tiketnya sudah siap. Plus tulisan di pasportnya, sudah tidak bisa kembali lagi sekolah di universitas manapun di Libya. S2, gagal ujian, sekali saja pulang. Ada keseriusan di situ. Yang terakhir adalah kesalahan saat mendapatkan ilmu, ada godaan. Ingat ya, orang yang sudah punya ilmu, terutama ilmu agama, godaannya besar, Pak. Ibu hati-hati ya. Saya maaf Pak ya, lebih fokus pada ibu-ibu, karena ibu-ibu ini banyak taklimnya. Sampai ada taklim ummahat, taklim bapak-bapak enggak ada itu. Saya belum pernah dengar ada taklim aba, yang ada taklim ummahat itu. Hati-hati juga memilih ustaz. Ustaz itu biasanya godaannya semakin sering dipanggil, semakin ingin populer. Semakin banyak jamaah, semakin senang. Semakin amplopnya tebal, semakin dihitung. Semakin mendapatkan kesejahteraan baik, lupa dengan yang kecil. Padahal asas prioritas dalam ilmu itu yang membutuhkan, bukan yang lebih besar membayar. Saya pernah menangis, Pak. Ada yang paling besar di kita itu, ulama yang, bukan ulama lah, da'i yang sangat populer, diundang oleh satu desa, ingin datang pakai helikopter. Sampai jual tanah di desa itu. Ketika sampai di daerah itu, cuma 15 menit langsung pulang lagi. Dosa besar. Contoh ada ulama sekarang, tadi kan stressing pointnya kenapa turunannya itu tidak memiliki kualitas yang baik. Di antaranya ada juga orang yang saya temukan, kuliah di Ummul Qura, ya, S3-nya di Ummul Qura, di Mekah Al-Mukarramah. Dia menulis disertasi, disertasinya ada dengan saya saat ini, menyebutkan di situ Syiah itu sesat, Ahmadiyah itu sesat, persis seperti uraian Kyai Haji Hasyim Asy'ari, sekarang justru orang yang paling giat membela itu. Kenapa? Karena faktor kepentingan dunia. Kemarin-kemarin baru mengatakan, orang-orang yang suka tahajud di malam hari, suka baca Quran itu teroris katanya. Oke. Tidak perlu kita bahas. Oke. Jadi intinya, maaf ya, ingat, jangan membicarakan orang lain, membayangkan pun tidak boleh, sudah cukup. Jadi intinya adalah iman dan kebaikan itu tidak bisa diwariskan, godaannya banyak. Tahu Nabi Nuh siapa anaknya? Kan'an. Ini Nabi, ini Rasul, tapi tidak mampu, ya, dalam tanda petik, berusaha semaksimal mungkin, anaknya belum mampu untuk mendapatkan iman. Padahal Nabi dan Rasul. Kita apalagi? Jadi ustaz itu jangan dikira tidak ada masalah. Masalahnya banyak. Makanya jadi ustaz itu malam-malam itu harus banyak istighfar, banyak evaluasi. Kenapa? Makanya hati-hati Bu ya. Itulah sebabnya ustaz itu jarang bawa istri kalau ceramah itu. Takut ketahuan. Silakan yang lain. Masih ada. Dari ibu ada? Kalau tidak ada saya akan tutup ya. Baik. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya simpulkan dulu. Saya teruskan dulu ya dengan uraian yang singkat nanti. Tadi saat akan menuntut ilmu, sekarang sedang menuntut ilmu, usahakan sabar dan tekun. Usahakan harus sifat punya sifat sabar dan tekun. Nanti saya tutup dengan 3 uraian yang penting bagi Bapak Ibu sekalian untuk anak-anaknya. 1. Orang yang akan menuntut ilmu itu jangan mudah berputus asa. Cari guru manapun sampai kita bisa mendapatkan kebaikan dari ilmu itu. Yang kedua, tekun. Ibu mungkin pernah punya anak, Bapak, yang saat masuk kelas misalnya susah hafalannya. Kok dihafalkan gak masuk-masuk, ya? Kemudian diusahakan menghafal sulit juga. Ini kiatnya nih. Ada seorang anak, namanya Muhammad bin Ahmad. Beliau berasal dari Askolan, satu daerah di Persia. Belajar, tapi susah masuk hafalannya. Dihafalkan susah. Datang pada gurunya. Saat datang pada gurunya, apa kata gurunya? Diberi 2 nasihat. 1, kalau kamu ingin mulai menuntut ilmu, maka dekatkan dirimu dulu dengan Allah. 1, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, bersikaplah sabar seperti air yang menetesi batu. Walaupun hanya setetes-setetes, batu yang keras itu pasti luluh juga. Itu kemudian ditempuh, subhanallah, serang beberapa bulan. Yang tadinya susah hafal, hafalan yang sulit itu tiba-tiba ada di kepalanya. Cepat sekali. Satu halaman dibacakan langsung hafal. Satu halaman dibacakan langsung hafal. Yang tadinya susah menghafal Sahih Al-Bukhari, bukan hanya menghafal, tapi disyarah, dijelaskan Sahih Al-Bukhari ini. Ditulis sampai 14 kitab. 14 jilid di Sahih Al-Bukhari ini. Diberi nama kitabnya Fathul Bari fi Tafsir Sahih Al-Bukhari. Kitab Fathul Bari. Orang ini bernama Muhammad, dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa artinya Ibnu Hajar? Ibnu itu anak, Hajar itu batu. Anaknya batu, terambil dari kisah beliau ketika datang pada gurunya. Jadi ingin menyampaikan, sekalipun ingatan kita masih keras seperti batu, harus sabar dan tekun dalam menuntut ilmu. Yang kedua, mencatat materi pengetahuannya. Jadi kalau mau taklimnya benar itu bawa catatan. Karena ilmu itu pasti hilang itu. Sekalipun hafal di luar kepala, satu saat akan hilang. Ketiga, istiqomah, kemudian konsisten. Baik, ini yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Dan ini saya tutup sekaligus dengan kisah. Bila Bapak punya anak, Ibu sedang belajar, mohon perbanyak doa untuk anak kita. Terutama ibunya. Terutama ibu. Karena doa yang disampaikan oleh ibu itu lebih cepat sampai pada Allah dan lebih cepat diijabah. Allah itu maha perasa. Seorang ibu itu nilai rasanya lebih besar daripada bapak, laki-laki. Sehingga cepat bagi Allah untuk mengijabah. Ada seorang anak, namanya Muhammad bin Ismail. Anak itu senang sekali belajar ilmu, datang ke tiap ta'lim, diantar oleh ayahnya. Tapi mohon maaf, kondisinya buta, Bu. Tidak bisa melihat. Diajak oleh ayahnya satu kali, talaqi Al-Quran, ada keistimewaan. Jadi setiap mendengar langsung hafal. Luar biasa ini. Jadi baru dengar satu surat langsung hafal. Hari ini baca A dia hafal, hari ini baca B dia hafal. Sampai-sampai gurunya heran. Dipuji oleh gurunya. Ketika pulang Muhammad bin Ismail ini bilang pada ayahnya, "Ayah, mulai besok aku ingin belajar hadis." Nambah gitu. Kata ayahnya, "Nak, kamu kan tidak bisa melihat, nanti kamu repot." Kata anaknya, "Yang penting aku ingin belajar, insyaallah aku bisa." Pulang ke rumahnya, dilaporkan pada ibunya kejadian tadi. Saking senangnya ibunya dengan itu, kemudian mendengar niat anaknya belajar hadis. Pilu, lirih, tapi tidak ditampakkan. Anaknya pergi ke kamar, menghafal Quran, murajaah. Saat duduk di kasurnya, ibunya setelah sholat itu menghampar sajadah, kemudian berdoa kepada Allah. Disebut Asmaul Husna, Ya Allah, Ya Al-Basir, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Al-Ghani, Alladhi nahnu la nastaghni illa ilaika. Apa yang terjadi? Beliau meminta, "Ya Allah, mohon dengan segala kekuasaan-Mu yang tak tertolak, bukakan matanya untuk bisa melihat kembali, tidak hanya dengan mata batinnya." Saat ibunya berdoa, persis anaknya sedang membaca surat Qaf. Sampai pada satu ayat, di ayat ke-28, "Fal yauma basaruka tahi, fa basaruka al-yauma tahi." Dan saat inilah yang sebelumnya matamu tidak bisa melihat, mulai saat ini matamu akan nampak melihat dengan tajam. Saya ulangi. Beliau membaca satu ayat ini. Ayatnya berbunyi, "Dulu engkau tidak bisa melihat, tertutup oleh satu rintangan. Kini penglihatanmu yang tidak bisa melihat ini akan nampak, terlihat dan mampu menatap dengan tajam." Selesai pada ayat itu, saat yang bersamaan ibunya selesai berdoa, tiba-tiba matanya terbuka bisa melihat. Matanya bisa melihat, lari anak itu ke ibunya, kemudian menyampaikan, "Ibu, saya sekarang bisa melihat." Apa kata ibunya? "Nah, kamu ini melihat dengan hatimu." "Tidak. Bal ra'aitu bi'aini. Aku melihat dengan mataku. Ibu pakai baju ini. Di samping kita ada ini, di samping kita ada itu." Langsung dipeluk oleh ibunya. Anak itu adalah Muhammad bin Ismail yang kita kenal dengan Imam Al-Bukhari. Asalnya buta. Karena doa ibunya lah kemudian terbuka segala kebaikannya dan mampu melihat. Baik, jadi kesimpulan kita di pagi hari ini, saya ingin menyampaikan, mari kita semua motivasi diri kita dan keluarga kita untuk gemar menuntut ilmu dan pelihara diri kita selalu berada dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Kita tutup ta'lim kita dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.